cara hebat keres urang Jawa Barat. Pangeran tanah pasundaga tohor pasti wania. Lamun tandang makalangan musuh ge jadi borangan. Caru bulu mundur pantang guncang benar. Musuh nu ngalawan Persib kabeh ge jadi hariwa. Naranya iraha Persib juara. Pangeran tanah pasundaga sohor pasti wania. Tarung binung ku kawani terah getih Siliwangi. Caru bulu mundur pantang guncang benar. Kusunung ngalawan Persib kabeh ge jadi hariwa. Ayu urang dukung Persib eleh menang biasa na pertandingan. Ngante hayang ningali Persib eleh bobo temo abu senang. Ayu urang dukung Persib, Persib menang orang Bandung pasti senang. Persib bermain selalu menyerang, biar semua musuh lari pulang langkah.